ketiadaan, melawan getir hidup tanpamu. Bukankah kau yang pintar, perpisahan kita dahulu. Usah kembali kau buka luka lama yang pernah terpendam. Membuat hatimu terluka, takkan ku sia-siakan kembali cinta tuk samanya. Ayo.